Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَا يُدْرِكُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا وَكُلُّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ أَنْسَانَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah atas karunia rahmat hidayah sehingga dengan taufik pertolongan dari Allah kita dipertemukan dalam majelis ini untuk bersama-sama saling menasihati tawassau bil haq tawassau bis sabr untuk saling menasihati dalam kebenaran saling menasihati sabaran dalam kita memegang kebenaran tersebut dalam mendakwahkannya. Ayat ini dalam surah Al-Asr. Allah SWT berfirman, Wal-Asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya al-insan lafi khusr, sesungguhnya di dalam kerugian. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya alif lam di sini mencakup atau dimaksud dengan alif lam al-istighraq mencakup jenis semua manusia yang laki-laki yang perempuan yang tua yang muda kaya dan miskin mereka lafi khusr di dalam kerugian illal ladina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan orang-orang yang beramal saleh wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr kecuali orang-orang yang dia tawassau bil haqq saling memberikan wasiat nasihat dalam al haqq dalam kebenaran kebenaran menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tawassau bisabr. Kemudian kita bersabar dalam mendakwahkan, dalam berpegang kepada al-haq tersebut. Saking agungnya yaitu ayat ini sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan law ma anzalallahu ala 'abdihi illa hadhihi surah lakafathum. Apabila Allah tidak menurunkan kepada hambanya kecuali illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, maka cukup bagi mereka. Kurang lebih seperti itu. Karena begitu luasnya cakupan dari surah ini, walaupun pendek. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang waktu. Ketika Allah bersumpah dengan apa yang menjadi ciptaan Allah, termasuk waktu, itu adalah ciptaan Allah, agar kita perhatian. Karena banyak orang terlupakan, matani maghbubun fi iman kasir minan nas. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlupakan, terlena, tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? As-sihatu, nikmat sehat. Wal farah, dan nikmat sempat. Kita merasakan nikmatnya sehat itu ketika kita mengalami sakit. Apapun sakitnya, kita akan merasakan butuh dengan pertolongan Allah, kesembuhan. Kita makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali karena kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai malam ini kita bisa hadir di tempat ini. Kita bisa talabul ilmi, kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah, dalam bertauhid. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'ini, berikanlah pertolonganmu kepadaku, kemampuan kepadaku, ala zikrika, agar aku bisa mengingat kepada engkau. Zikir itu maknanya luas, yang artinya semua adalah mengingat, agar kita ingat kepada Allah. Kita baca tasbih, tahlil, takbir, itu bagian dari zikir, agar kita mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan, dari sifat-sifat yang nafas, ya, dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, kita nafikan. Kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka hadirkan ketika kita zikir, hadirkan hati kita. Jangan hanya kita sebatas lisan saja. Karena dengan zikir lisan dan hati ini akan menjadikan kekuatan bagi kita. Dan itulah yang dituju dalam syariat, membentuk hati-hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya zikir, hatinya juga ikut zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu juga bagian dari zikir juga. Aqim sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat kepada Allah. Jadi kita berusaha ketika sholat hadir hati kita, jangan hanya sekedar mengerjakan rutinitas biasa tanpa ada bekas dalam hati kita. Nanti bisa terancam sholat kita, termasuk orang yang fawaidun lil musallin, orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Siapakah mereka? Alladzinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka lalai dalam sholatnya. Dan ini bisa mengancam semuanya, yang tolibnya, yang ustadznya, yang kiainya, siapapun bisa terkena, yaitu godaan was-was dari setan ketika kita sholat. Ya. Maka ketika sholat kemudian ada datang gangguan setan, ingatkan kita tentang ini dan itu urusan dunia, kembalikan kita bahwasanya kita ingat tentang sabda Rasulullah SAW tentang mana ihsan, anta butullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu belum kita wujudkan, belum bisa, maka tingkatan yang kedua, fa innahu yaraka, maka Allah mengawasi kita, ya, mengawasi kita. Itu insya Allah akan membuat sholat kita lebih berkualitas. Yang pertama adalah tingkatan ru'yah, melihat kebesaran Allah, melihat sifat-sifat Allah, melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang pertama. Itu kalau bisa hadir, betul-betul luar biasa, ya. Yang kedua, muraqabah, tingkatan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ya. Kalau ini bisa kita dapatkan dalam semua ibadah kita, terutama sholat, ya, insya Allah sholat kita akan menjadi sholat yang berkualitas, ya, sholat yang berkualitas, ya, hadir hati kita. Sayyidina rahimahullah ta'ala melihatkan kita dalam tafsir, dulu pernah kita sampaikan dalam tafsir Al-Fatihah, ya. Contoh ketika kita diingatkan tentang membaca Maliki Yaumiddin, seperti itu, ya. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Hadirkan hatimu, ya. Hadirkan hatimu. Sering dalam tafsir tersebut Syaikh memberikan tanbih, peringatan kepada kita agar kita menghadirkan hati kita, ya. Seperti itu. Ketika kamu membaca Maliki Yaumiddin, hadirkan hatimu seolah-olah engkau itu sedang di hari kiamat, ya. Sedang di hari kiamat. Dan itu prosesnya sangat panjang, ya. Yaumul hisab, ya, belum nanti penantian menunggu peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kemudian ada itu syafaatul utma, ya. Kemudian ada proses hisab, proses yaumul jaza, ya. Kemudian nasrul dawawin, buku catatan kita akan dibagikan, ya. Prosesnya panjang. Belum nanti kalau kita melewati sebuah titian yang bawahnya adalah neraka jahanam, ya, kemudian ujungnya adalah surga, maka berapa banyak orang akhirnya terjungkal, ya, di situ. Ya. Saya sebenarnya pernah memberikan penjelasan, orang yang cepat dalam dia menjalani atau melewati sirat tersebut adalah orang yang dia, ya, bergegas di dunianya dalam beramal soleh, tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda, artinya bergegas. Orang yang dia bergegas melaksanakan amal soleh di dunia, maka akan dipercepat nanti jalannya ketika menyeberang sirat tersebut. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal, ya. Balasan Allah itu nanti akan sesuai dengan amal kita. Kalau kita di dunia betul-betul memperjuangkan agama Allah, intan surumaha yang surku, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi seperti itu. Maka ini sebagai nasihat juga bagi kita, ya, untuk senantiasa menghadirkan hati kita dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam baca Quran kita, ya, dalam baca Al-Quran kita. Jadi perlu kita ingatkan juga bahwa Quran, kita jangan lupa tentang fungsi Quran. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Karena banyak sebagian kaum muslimin belum faham. Mereka mengira Quran itu sekedar dibaca selesai, dibaca selesai, dibaca selesai. Seolah-olah Quran itu ya cuma seperti itu. Coba kalau kita merenungkan, Allah berfirman syahrul ramadhan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Gimana Quran itu akan menjadi petunjuk Sementara mohon maaf, kita kebanyakan non Arab, bukan orang Arab, dan kita belum paham tentang Arab, bahasa Arab, apalagi tafsir. Kalau kita membaca saja tanpa merenungi ya tentang isi Quran, bagaimana kita akan menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup kita? Banyakkan orang yang penting baca, yang penting baca. Ya, itu enggak salah. Ya. Tapi akan menjadi salah kalau dia mencukupkan hanya sekedar itu saja. Ya. Akan menjadi salah ketika dia hanya sekedar membaca saja tanpa mau merenungi Al-Quran tersebut, mentadaburi Al-Quran tersebut. Ya. Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allah ingatkan, kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Apakah dalam hati mereka itu ada kunci-kuncinya? Ada gembok-gemboknya. Aqfal itu kufrun, jamaknya aqfal, gembok. Artinya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an itu seperti orang yang digembok hatinya. Nah, kita berusaha jangan sampai kita arah ke sana ya. Ini sehingga bagaimana Quran yang menjadi tujuan hidup kita, tujuan apa itu pedoman hidup kita, mengarahkan kita ya, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang kepada keduanya, lan tadilu ba'daha abada, kalian kan tidak akan tersesat selama-lamanya. Kapan itu? Ketika kita Quran dijadikan pedoman hidup kita ya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan sekedar slogan saja, tapi prakteknya ya. Prakteknya Quran itu bukan satu surat, bukan dua surat, bukan satu juz, dua juz, 30 juz ya. Pertanyaannya, sudah berapa juz yang sudah kita pelajari? Yang sudah kita pelajari gitu. Kalau kita enggak menyisakan waktu, enggak menyempatkan waktu untuk ke sana, bagaimana nanti kita pertanggungjawaban nanti di hari kiamat? Al-Qur'an hujjatun laka au hujjatun 'alaika. Dua kemungkinan. Quran itu akan menjadi hujah bagi kita, akan dibela oleh Al-Qur'an, au hujjatun 'alaika. Atau Quran akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Dua kemungkinan ini. Ya. Quran hujjatun laka au hujjatun 'alaika. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mari kita berusaha ya. Kembali kepada wal asri tadi itu, demi waktu ya. Demi waktu, demi masa. Ya, banyak orang terlupakan dengan dua lima tadi itu. Sehat, yang kedua yaitu waktu sempat ya, waktu yang senggang. Dan ini kalau kita enggak menyadari ya, hidup kita berlalu terus ya. Kadang kita lalai, dan setan itu pintar. Ketika kita baca WA, kemudian Quran, dihadapkan dengan dua pilihan, mau baca Quran dulu atau baca WA dulu. Mana pilihannya? Mana pilihannya? Ya. Ya. Kadang kita WA dulu, nanti barangkali ada pesan yang penting. Sebentar saja, nanti buat status selesai lah. Sebentar saja, gak usah lama-lama. Sebentar saja. Itulah akhirnya Quran nanti sebentar, Quran nanti setelah baca Quran biar tenang lah, tenang. Akhirnya buka WA, ya WA ternyata apa? Ada pembahasan yang menarik, ya. Akhirnya dia di situ diikuti terus ya, mulai dari 5 menit, 10 menit, seperempat jam, setengah jam, sampai 1 jam dihabiskan untuk WA dan Facebook ya. WA dan Facebook. Pernah terjadi atau tidak seperti ini? Pernah terjadi atau tidak? Akhirnya Quran yang harusnya kita nomor 1 kan, kita nomor 2 kan. Akhirnya Quran hanya sisa dari waktu yang kita sempatkan untuk membaca tadi. Jadi ternyata salah satu triknya seperti itu. Kita harus paham ya, tadi harus paham langkah-langkah setan tadi ya. Ya, itu menipu kita. Ya, kita dibuat seolah-olah itu ini lebih bagus ya. Artinya dibimbing tadi itu, ya. Dibimbing tadi itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang nikmat sehat dan nikmat waktu, ya, waktu. Nah, sekarang kita masih diberikan oleh Allah waktu dan umur panjang, ya. Terutama masih yang muda, ya, bagi yang muda. Ini sebagai nasihat juga pada diri saya sendiri, ya, dan juga pada untuk sekalian, ya. Mari gunakan waktu ini, ya. Dalam sebuah nasihat, ya, sebutkan bahwa kita ini khomsan qabla khomsin, gunakan 5 sebelum 5. Ya. Apa itu? Ya. Sababuka qabla syaromika atau haromika. Gunakan 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, ya, masa tuamu. Karena umur akan berjalan terus, enggak akan mengenal waktu mundur. Gunakan untuk sebaik-baiknya belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pepatah sebutkan al-ilmu bis-sighar kanaqsi 'anil hajar. Menuntut ilmu ketika masih kecil, masih muda, ya, itu seperti orang memahat, ya, di atas batu. Kemudian menuntut ilmu ketika sudah tua, ya, itu beda lagi, ya, seperti menulis di atas air, ya. Jadi sudah beda. Nah, itu sebagai nasihat bagi kita, ya. Bahwasanya al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh. Sebelum kita disibukkan oleh dunia, ya. Nanti kalau antum sudah menikah, ya, sudah beda lagi. Artinya waktunya tidak seperti antum ketika masih muda, masih belum menikah. Antum sudah punya tanggungan untuk menafkahi keluarga, istri, anak. Jadi kalau anaknya lebih dari satu, tambah lagi waktunya. Artinya semakin berkurang, ya, semakin berkurang seperti itu. Ya. Jadi sempatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wasihatuka qabla sahamika. Gunakan sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya. Dan kita diberikan oleh Allah sehat, ya, itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan di antara yang membuat kita sehat adalah pertama makanan-makanan yang halal, ya. Yang kedua badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, ya. Itu. Dan pengalaman saya juga sendiri ketika waktu kita sibukkan untuk hal yang bermanfaat, Allah berikan kekuatan seperti itu. Allah berikan kekuatan. Ketika cuman di rumah liburan biasa, itu malah badannya kurang sehat, ya, kurang sehat. Ini gunakan masa sehatmu sebelum masa sakit. Bagilah apa boleh fakirkan dan gunakan kayamu sebelum yaitu miskinmu, ya, miskin. Tapi yang namanya kaya itu juga relatif, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, laisal ghina ghinaul ardh. Kaya itu bukan kaya hartanya, bukan hanya sekedar itu. Tapi innamal ghina, ya, ghinaul qalb. Tapi yang namanya kaya itu adalah hati, kaya hati, ya. Orang yang bersyukur dan qanaah itu adalah orang yang kaya, ya. Karena berapa banyak orang yang hartanya banyak, tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya harta tersebut. Ya. Rakus dan tamak dengan dunia. Maka ada dua. Yang ini kalau dituntut, ini gak ada habis-habisnya. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Ya. Semakin digali, semakin haus. Ya. Semakin dicari, semakin haus. ya. Yang pertama apa? Harta. Ini yang tidak baik. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, seumpama manusia diberikan satu lembah emas, ya, maka dia akan minta berapa? Dua lembah emas. Ya. Karena demikian tamaknya manusia, rakusnya dengan dunia, ya, seperti itu. Semakin dicari, semakin haus dan tidak ada habisnya. Ya. Maka saya nasihatkan juga kepada diri saya sendiri, juga kepada jemaah sekalian, ya, jangan terlalu memaksakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu penting. Ya. Ada sebagian masyarakat yang mereka itu terjerat dengan hutang, itu karena mereka mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ya. Jatuhlah mereka pada hutang. Padahal hutang itu, ya, walaupun perkanya adalah hubah, tapi kalau dia suka hutang, ya, ini bahaya. Ya. Orang meninggal pun hutangnya tidak lunas. Ya. Rasulullah bersabda, nafsu mu'min mu'alqatun bidaini hatta yudan. Jiwanya seorang mukmin itu, ya, masih tergadai dengan hutangnya, ya, sampai dilunasi hutang tersebut. Gini. Jadi yang terlalu memaksakan dalam urusan dunia, ya, itu. Karena apa? Karena kalau kita memaksakan dan kita hutang kesana kemari, nanti akan membuat kita repot. Iya. Wa faraghika qabla syukrika, dan gunakan waktu sempatmu, senggangmu sebelum masa sibukmu. Ya. Itu alhamdulillah masih seperti ini, ya. Ada pengajian datang, pengajian ke sana datang, ya. Ini gunakan kesempatan untuk belajar, membelajar, ya. Hal yang bermanfaat kita isi, ya, kita isi. Sebelum nanti kita sudah disibukkan dengan urusan dunia, ya. Berapa banyak orang yang diajak untuk belajar taklim, dia alasannya enggak punya waktu. Enggak punya waktu. Nah, apalagi nanti kalau sudah menikah, sudah beda lagi, ya. Waktunya sudah terbagi untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, ya. Ini enggak seperti ketika masih muda, ya. Masih pemuda itu mau ikut daurah seminggu, ya, enggak masalah, ya. Tapi kalau punya keluarga, daurah seminggu, ya, nanti harus bilang sama istrinya dulu, ya. Ini gimana nih, masih minggu ini, ya. Ini karena apa? Sudah beda lagi, ya. Ini gunakan waktu yaitu senggangmu sebelum masa sibukmu, ya, sibuk dengan kerja, ya. Bayangkan sebagian teman-teman kita, saudara kita, kaum muslimin dari pagi sampai sore kerja jam 8, jam 7, ya. Itu dia persiapan berangkat itu jam 7 sudah dia pergi dari rumahnya. Itu kalau perjalanan mungkin sekitar setengah jam, ya, atau satu jam seperti itu. Kalau jauh, ya, lebih awal lagi, jam 6 sudah berangkat. Pulangnya jam berapa? Jam 4, ya. Jam 3, jam 4 itu. Jadi dari pagi sampai siang sudah dia sibukkan dengan urusan kerjaan. Sorenya sudah capek, ya, sore sudah capek. Ya, apalagi malamnya nanti sudah, ya, dia pengajian paling banter ya tidur karena apa? Capek, ya, capek. Jadi wahyatu ka qabla mautika. Ini yang terpenting, ya, yang sangat penting adalah gunakan masa hidupmu sebelum kematianmu, ya, masa matimu. Kalau sudah mati sudah, ya. Tetapi kita harus bersyukurkan lagi ketika kita masih hidup, ya, ketika kita bangun dari tidur kita, kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah jadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tolong diresapi, ya. Ketika kita bangun dari tidur, tolong diresapi bacaan doa ini. Ya, resapkan kita memuji kepada Allah. Allah telah memberikan kita kesempatan lagi untuk hidup lagi. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Ya. Itulah manusia. Allah mengendaki untuk hidup, dihidupkan lagi. Untuk apa? Kita beramal soleh. Untuk apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini. Jadi akan tapi kemudian, ya, walaupun sudah meninggal dunia, ada orang-orang yang dia tetap mendapatkan pahala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza matal insanu in qata'a amaluhu ila min salasin. ya. Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, ya. Shadaqatun jariyah, ilmun yantafi'u fi. Kemudian waladun shalihun yad'ulah. Ini anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Kita ambil dari sisi ilmu yang bermanfaat, ya. Tolong antum yang sudah belajar, ya, nanti fokuskan belajar yang pertama, ya. Belajar itu niatkan lurus mencari ridha Allah SWT, mengangkat kejahilan dari diri kita, ya, dan untuk mengangkat jalan masyarakat atau saudara-saudara kita, ya. Jangan menuntut ilmu hanya sekedar kita ingin dipuji atau untuk mendebat orang lain, ya. Karena ilmu itu mulia, ya. Allah akan angkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Ya rabbal ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya. Wa utul ilma, ya. Dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat, ya. Beberapa derajat. Kemudian jangan lupa kalau kita namanya orang menurut ilmu kadang futur juga, ya. Kadang ada futurnya, ada namanya iman itu ya jid wayangkus. Kadang naik, kadang turun, ya. Kalau pas naik semangat hadir nomor satu, ya. Jadi kalau pas futur terakhir dia atau sering malah kadang enggak tetap, ya. Iman kadang naik kadang turun, ya. Ketika kita turun, ya, berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu karena apa? Kemaksiatan kita. Kenapa? Kemaksiatan kita menghalangi kita untuk berbuat amal kebaikan, ya. Dan kita jangan menyepelekan, ya, tentang kemaksiatan, dosa, ya. Karena itu bisa merembet kemana-mana, merembet kita akhirnya, ya, susah untuk berbuat amal kebaikan, ya. Ini susah untuk bangun pagi, susah untuk berbuat amal kebaikan, ya. Bisa jadi karena apa? Maksiat, ya. Karena maksiat. Ketika futur, maka bacalah sejarah atau buku-buku para ulama, ya. Dalam mereka menuntut ilmu akan menjadi apa? Semangat bagi kita, ya. Bagaimana perjalanan para ulama mereka, ya, berjalan dari satu, ya, negeri ke negeri yang lain, ya. Berjalan, ya, bertahun-tahun mereka menimba ilmu, mereka habiskan siang dan malam dengan apa? Dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Jadi kita jangan mengharapkan ilmu itu cepat kilat, tidak, ya. Tapi dengan proses siang dan malam itulah yang akan membekas, ya, itu. Jadi bacalah itu sirah-sirah para ulama, itu sejarah atau perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, ya. Mereka habiskan dan akhirnya apa? Buat dari ilmu tersebut, ya, luar biasa, ya. Kayak misalkan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, walaupun mereka sudah meninggal dunia jasadnya, tapi harum sampai hari ini, ya. Itu ulama, ya, ulama. Kita mengambil karyanya, ya. Hadis Arba'in Nawawi, ya. Itu banyak kitab-kitab yang kita manfaatkan dan itu akan menjadi pahala bagi mereka, ya. Pahala bagi mereka. Belum kita doakan, ya. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita doakan dan doakan dan doakan, ya. Ini. Ketika mereka membuat suatu karangan, suatu kitab, menulis, kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin, itulah menjadi apa? Pahala jariah bagi mereka, ya. Terus mengalir, mengalir, mengalir. Ini. Ya, tentunya Rasulullah SAW yang paling utama, karena dari beliaulah, ya, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita bisa puasa, ya, dari mengarah ke sana semua, ya. Maksud saya, kita ambil bagian dari sana, ya, dari ilmu ini. Ilmu ini antum sudah belajar tentang tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Antum sudah belajar tentang ilmu alat, nahwu shorof, ya. Antum sudah belajar tentang cara sholat yang benar, ya. Ajarkan kepada orang-orang yang mampu untuk diajarkan, ya, sesuai dengan kapasitas mereka. Tentunya melihat dengan apa? Dengan tingkat pemahaman mereka. Ya kalau masyarakat umum ya jangan diajarkan udan sorok, ya toh mana jadi gimana nanti akhirnya. Ajarkan mereka tentang sholat, ya sholat yang benar, ya sholat yang benar. Kalau perlu pakai visual, pakai LCD, ya nanti orang kamu lihat pengajaran seperti ini, ya ini. Ajarkan, ambil jariah, ambil ilmu yang bermanfaatnya kemalir pada kita, ya dengan mengajarkan amalan-amalan yang benar, ya seperti itu. Sholat, karena sholat ini adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bahkan ini sebagai apa? Sumber atau sebagai barometer baik dan buruknya amal seseorang. Gimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, yaitu awaluma yuhasabu bi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ya, pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in shaluhat shaluha sa'ir amali. Apabila sholatnya baik, maka semua amal akan dianggap anggap baik. Wa in fasadat, dan apabila buruk sholatnya, maka semua amal akan dianggap buruk. Ya, ini. Ketika kita mengajarkan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Ya, karena bahasa orang Muslim itu sholat sehari berapa kali? Ya, 5 untuk yang wajib. Ya, 5 kali. Belum tambah sunnahnya. Belum tambah sunnahnya. Ya. Dan itu insya Allah akan menyatakan pahala terus bagi kita, pahala dan pahala. Gitu. Tentang sholat. Yang kedua tentang Quran, ya, Al-Quran. Ya. Setiap muslim insya Allah dia akan baca Quran, ya. Baca Quran. Antum ajarkan Al-Fatihah, ya, yang benar kepada masyarakat, ya. Dan masyarakat mereka kemudian apa? Sholat 5 waktu. Ya, maka insya Allah setiap bacaan Al-Fatihah akan mengalirkan pahala bagi kita, ya, bagi kita. Ya, ajarkan yang benar, ya, Al-Quran. Kenapa? Setiap manusia Muslim insya Allah dia akan membaca Al-Quran minimal dalam sholat mereka, ya, dan dalam sholat mereka. Belum lagi kalau mereka baca Quran di rumahnya bulan Ramadan sekali khatam, dua kali khatam, masya Allah. Ini insya Allah yang mengajarkan Quran akan terus menerus, ya, mendapatkan pahala, ya, di situ. Maka berusahalah kita apa? Membuat urusan yang baik, ya. Rasulullah bersabda, "Man sana sunatan hasanah," ya. Barang siapa yang dia membuat urusan yang baik dalam agama Islam, ya. "Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a." Maka dia akan mendapatkan pahala sendiri dan pahala orang yang mengikuti amal kebaikan tersebut, ya. Min ghairi ayakusu min ujurim syai'a, tanpa harus mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Ini. Jadi mari ambil bagian dari sini. Karena antum adalah para thalabul ilmi. Para penuntut-penuntut ilmu, ya. Ini menjadikan ladang pahala, ya. Ladang pahala. Nanti sama kita sampaikan bagaimana kita dalam berdakwah, ya. Itu. Jadi ambil bagian dari sini, ya. Quran, sholat, ya. Tauhid, ya. Tauhid, ya. Ajarkan tentang tauhid yang benar, ya. Ini karena apa? Banyak manusia belum paham tentang arti syirik saja masih belum paham, ya. Belum paham. Jadi namanya syirik, kesyirikan adalah dia mendua, ya, mendua. Ini yang banyak belum paham. Dikira orang memahami syirik itu adalah dia menyembah hanya kepada selain Allah saja. Masyarakat masih seperti itu. Antum, pemahaman antum yang sudah antum dapat dari para ustaz, sampaikan mana syirik itu seperti ini. Ya. Dia juga yakin adanya Allah, juga yakin Allah menjadi pencipta, pemberi rezeki, seperti itu. Ya. Tapi dia kadang juga menyembah kepada selain Allah, seperti itu. Ya. Kadang dia berdoa kepada Allah, kadang juga kepada selain Allah. Kadang dia cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada selain Allah. Itu namanya double. Itulah kesyirikan. Anda harus pahamkan ini. Gitu. Banyak orang tidak paham atau belum paham. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada sebagian dari kalangan manusia yuhibbunahum, mereka mencintai, ya, andadan. Mereka mencintai mereka yuhibbunahum kahubillah, sebagaimana mereka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tandingan ya. Ketika antum bisa menyelamatkan seseorang, itu insyaallah akan menjadi pahala yang besar ya. Dalam urusan dunia ya, dalam urusan dunia ketika antum tahu kalau di situ ada lubang, ada orang dia pakai motor ya, dia cepat sekali. Kemudian antum mengatakan, "Mas, hati-hati, di sana ada lubang." Ya, di sana ada lubang. Kemudian orang tadi karena antum nasihati, karena kita nasihat, akhirnya dia pelan-pelan di situ. Akhirnya lubangnya dia hindari, dia selamat. Ya. Kalau kita enggak mengingatkan, bisa jadi orang tadi apa? Masuk ke dalam lubang tadi, ya, lubang tadi. Ini urusan dunia, ya. Di beberapa video ya, belum lama ini ada orang menyelamatkan apa, orang yang mau bunuh diri ya, diselamatkan, dia dirangkul seperti itu, dia selamat. Orang banyak mengapresiasi, memberikan pujian, bagus bagus, dan memang bagus ya, tahu? Bagus. Itu urusan dunia seperti itu. Gimana dengan urusan akhirat yang harusnya dia itu mau masuk ke neraka, antum ingatkan hati-hati, ini bisa masuk ke neraka gitu. Berarti kalau dengan dakwah kita, dengan nasihat kita, akhirnya orang tadi tidak masuk ke neraka, itu menjadi pahala bagi kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya ya, daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mari kita berusaha untuk apa? Untuk berdakwah, mendakwahkan ya, ilmu yang kita dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah ilmu kita cari ya, kemudian kita dakwahkan ya, kita dakwahkan. Sebenarnya juga ya, bahwasanya bagi para pemuda juga ya, nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat ya, sama'atun, ada 7 golongan. Yudhilhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu ya, ya Allah akan naungi mereka di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah al-imamul adil ya, imam yang adil. Yang kedua adalah wasabun nasaa bi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan adalah sabun, pemuda ya, pemuda. Bukan orang tua, pemuda ya, pemuda. Karena pemuda ini adalah ya, masa-masa banyak gangguan, banyak godaan, banyak ujian pemuda di sini ya. Kalau dia bisa selamat dari godaan-godaan dunia dan dia bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pahala yang seperti itu. Akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Dan beda juga, karena apa? Dalam Islam itu diberikan toleransi ya, antara pemuda dan orang tua yang sama-sama berbuat maksiat ya. Sama-sama jenisnya maksiatnya, tapi untuk pemuda diberikan toleransi. Karena apa? Pemuda beda ya. Banyak godaannya, syahwatnya masih kuat, kemudian godaannya masih besar ya. Contoh dalam apa? Kasus zina. Kasus berzina ya. Berzina itu antara pemuda yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah, beda hukumannya ya. Beda hukumannya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis juga ya, bahwasanya ada tiga orang, salasun ya, tiga orang, bahwasanya Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat ya. Walau zakihim, dan Allah tidak akan mencucikan mereka. Walau ma'adabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih ya. Di antaranya adalah syaikhun zanin ya, orang tua yang berzina ya. Yang disebutkan adalah orang tua ya. Karena orang tua ya, harusnya orang tua itu ya ibaratnya dia cari pahala karena sudah tua, sudah mau meninggal dunia, seperti itu. Itu cara hitung-hitungan manusia. Artinya umurnya sudah lanjut, ya. Dia sudah menghabiskan sisa banyak umurnya, ya. Maka dia harus mencari yaitu jalan yang benar, ya. Tapi kalau ini syaikhun zanin, ya, orang tua yang dia berzina, apa faktor pendorongnya, gitu. Pendorongnya apa? Kemungkinannya kecil, ya. Jadi semakin kecil faktor pendorongnya itu, maka kalau dia melakukan, maka hukumnya berat, ya. Karena faktornya kecil, ya. Memuda itu faktornya besar, ya. Faktor untuk berbuat itu besar. Maka ada toleransi di situ, bukan toleransi, ada keringanan, ya, keringanan. Ya. Artinya apa? Hukumannya berbeda. Ini hukumannya berbeda. Yang satu dirajam, yang satu dicambuk. Ya, satu dicambuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah untuk mengisi masa-masa, ya, masa-masa muda, ya. Bahkan dalam sebuah pepatah, ya, bukan bermaksud sombong, tapi ya sekedar membuat kita semangat, semangat. Laisa fata yaqulu hadza ana, innamal fata yaqulu ha anada. Seperti itu. Pemuda itu bukan orang yang dia mengandalkan orang tuanya, ini lho bapakku, bukan, ya. Tapi pemuda adalah orang yang dia mengatakan ini lho saya, ya. Artinya apa? Kita harus, ya, membuktikan bahwasanya kita pemuda, pemuda Islam, pemuda yang tangguh akidahnya atau punya kuat, ya. Seperti itu. Ini pemuda, karena di lapangan semakin semakin kesini susah untuk mencari generasi, generasi remaja, generasi yang peduli dengan Islam. Kebanyakan hanyut, ya, hanyut dengan, ya, dengan HP-nya, dengan macam-macam, dengan teman-temannya, seperti itu. Ini. Jadi masa muda. Kemudian warjulun falquhu mu'alaqun fil masajid, ya. Itu orang yang hatinya bergantung di masjid. Artinya apa? Hatinya senantiasa terkait dengan masjid, ya. Dia tidak lupa tentang sholat. Dia memakmurkan masjid, ya. Nah, itu alhamdulillah sudah di sini ada masjid, ya. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai pusat kegiatan yang bermanfaat, ya. Pusat dakwah, ya. Ini dengan inilah insyaallah, ya, karena Rasulullah SAW datang ke Madinah, pertama yang dibangun adalah masjid juga, ya, ini untuk menyatukan kaum muslimin sebagai pusat dakwah, ya, kegiatan, ya, disinilah sumbernya, di situ, ya, itu tinggal mempunyai program, ya, program bagaimana antum berdakwah, yaitu di masyarakat, ya, dengan ilmu yang antum punya atau, ya, mendatangkan ustaz yang memang sudah berpengalaman dalam berdakwah, ya, insya Allah akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita, ya, ini. Dan sesuai dengan kapasitas kita, ya, tugasnya macam-macam. Nanti kalau kita buat program, ya, ada yang buat undangan, ada yang nyebar undangan, ada yang publikasi, ya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini minimal kita nge-share, ya, nge-share di grup-grup misalkan. Dan itu insya Allah termasuk mandala ala khairi jariah, ya. Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan mantala ala khairin falhu, ya, barang siapa yang dia menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ya, maka dia mendapatkan falahu mislu ajri fa'ilihi, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang melaksanakan tersebut, ya, ini. Walaupun dia mungkin dia karena keterbatasan, karena sebagian ya panitia-panitia daurah dengan itu kadang mereka malah sibuk di mana? Di lapangan, ya kan? Mereka yang mengadakan, tapi kadang mereka malah sibuk dengan apa? Dengan, ya. Tapi karena memang, ya memang tugasnya seperti itu, ya. Nanti bisa rekam, bisa kita apa, bisa di setel setelahnya, ya. Tapi insya Allah, ya, pahala, ya, pahala bagi mereka, ya. Jadi panitia-panitia daurah seperti itu. Warajulun da'adhu imra'atun datu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, da'atuhu imra'atun, yang dia diajak oleh seseorang wanita, ya, dipanggil, diajak. Yang wanita tersebut datu mansabin, dia orang yang punya kedudukan punya dia orang bangsawan, wa jamalin, dan dia cantik, ya. Jadi sebutkan di sini punya kedudukan, bangsawan dan cantik. Faktornya kan besar, ya. Ya, faktornya gede, artinya. Ya, orang untuk selamat itu susah, ya. Kalau dia mungkin orangnya sudah tua, kemudian dia miskin, enggak cantik, ini mungkin wajar. Artinya banyak orang bisa menghindar. Tapi kalau dia sudah, ya, masih muda, cantik, kemudian dia bangsawan, dia panggil, ya, diajak untuk berzina, tapi dia bisa mengatakan inni akhafullah, ya, sebenarnya aku takut kepada Allah, ini jaminan tadi, ya, mendapatkan naungan, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi zaman sekarang fitnah wanita itu sangat besar sekali, sebenarnya sangat besar sekali. Makanya antum, ya, yang tidak kuat untuk mengalami masa-masa muda, ya cepat nikah saja. Ya, gunanya besar sekali, gunanya besar sekali. Ya, masalah sababnya, masalah aminkum anba'ahnya, Tuhan menyatakan zaman, ya, baik para pemuda, ya, yang kalian sudah siap untuk menikah, ya, menikah, ya. Karena apa? Agar lebih basah, ya, lebih menjaga pandangan, ya. Ini. Kalau tidak bisa, ya, puasa, ya, puasa, puasa. Isi kegiatan dengan apa? Isi dengan kegiatan yang positif, ya, disebutkan dengan urusannya. Karena biasanya maksiat itu karena kita nganu waktu luang, ya, ada waktu luang, ada kesempatan, ya, waktu luang kesempatan, ya. Coba antum isi kegiatan dengan kegiatan positif, ya, sebab malam capek tidur, gitu, tidur lagi, besok nganu lagi, besok kegiatan lagi positif lagi, capek lagi tidur lagi, ya. Jadi kadang macet itu datang karena apa? Karena ada waktu senggang, ya, ya, setan di situ menggoda. Maka sibukkan dengan urusan kebaikan, urusan kebaikan tadi. Ini fitnah wanita yang besar sekali, ya. Fitnah wanita yang besar sekali. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang dia, ya, seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekah tersebut, ya, hatta la ta'lam simanuhu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ya, artinya apa? Dia menyembunyikan amal kebaikannya. Sehingga saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum sekalian, kalau kita punya amalan, ya, yang itu hanya kita ketahui antara kita dan Allah SWT, lakukanlah. Ya, lakukanlah. Ya. Karena apa? Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada ikhlas. Apakah itu bentuknya kita ngasih bantuan sama orang, ya, ya, orang miskin kita kasih di situ, atau kita puasa, ya, puasa, orang nggak tahu kalau kita puasa, bisa jadi, nyata, atau amalan yang lainnya, ya, pokoknya amalannya bisa kita sembunyikan, karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Dari sini, ya, amalan sunnah itu asalnya adalah disembunyikan, ya. Asalnya adalah disembunyikan, bukan ditampakkan, ya. Boleh ditampakkan ketika memang ada masalah, ya. Itu bentuk sedekah di fani imahi, ya. Jika kalian tampakkan sedekah, kalau itu urusan sedekah, maka itu juga fani imahi, maka itu juga baik, ya. Wa in tukhfuha wa tutufuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kalian sembunyikan sedekah tersebut, ya, kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik, ya, seperti itu, ya. Jadi, walaupun kita tidak bisa menghakimi orang yang itu orang yang sombong, ya, belum tentu juga, ya. Artinya masing-masing mungkin punya alasan sendiri, tapi, ya, sebagai nasib bagi kita, ya, ini. Sehingga kalau antum misalkan atau kita, ya, bisa berbuat amal kebaikan, ya, nggak usah perlu ketemu dan kita foto kemudian diupload, ya. Nah, alhamdulillah surat malam, ya, surat malam apa urusannya dengan orang lain, nggak, ya, usah lah, ya, cukuplah kita kepada, ya, dengan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti itu, ya. alhamdulillah kajian ya. Ya kajian enggak usah perlu kajian ya. Alhamdulillah bersama ustaz, pulang ustaz yang kondang misalnya pernah foto jebret-jebret. Ya, ya bukan berarti tapi kan hati kehati-hatian kita ya, kata jangan sampai kita kemudian orangnya aktif ngaji, orang yang bagus, orang yang kuat, yang kokoh itu ya. Jadi ini sebagai nasihat ya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu ya. Dan seorang laki-laki atau seseorang yang dia zikir ingat kepada Allah SWT di waktu sepi ya. Di waktu sepi di sini disebutkan khalian, ketika sepi ya. Fa fadat ainahu, kemudian mencucurkan air matanya, air matanya keluar ya. Ini karena tadi itu saya sampaikan, terkadang kemaksiatan itu datang ketika sepi, ketika kita sendirian ya, sendirian. Tapi orang ini adalah orang yang ketika sendirian dia berzikir kepada Allah sampai matanya mengeluarkan air mata ya. Ini innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, orang-orang yang dia takut kepada Allah, memiliki rasa khasyah bil ghaibi, ketika tidak ada orang ya, ketika tidak ada orang falhum ya, maka bagi mereka adalah pahala yang paling besar ya, pahala yang besar ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita berusaha ya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang telah disebutkan dalam beberapa hadis tadi ya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menjadi sebagai nasihat bagi kita ya, bahwasanya Rasulullah bersabda juga la tazulu qatamal afi yaumil qiyamah hatta yus'ala 'anil arba, tidak akan bergeser kedua kaki ya seorang hamba hatta yus'ala 'anil arba, sehingga dia ditanya tentang empat perkara ya. Di antaranya apa ya, an syababihi, tentang masa mudanya. Jadi masa muda disebut juga ya, tentang masa mudanya. Fima abla, habiskan untuk apa ya, ditanya masa mudanya dihabiskan untuk apa. An umrihi, fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa, umur kita. An malihi, tentang hartanya ya. Min aina iktasabu wa fima anfaquhu, dia dapat dari mana dan untuk apa dibelanjakan ya. An ilmihi, tentang ilmunya, tentang ilmu kita, ditanya bima amilan, sudah diamalkan atau belum ya. Sehingga jamaahnya dirahmati Allah SWT, ilmu itu harus membuahkan rasa khusyuk. Ini sebagai nasihat ya, untuk diri saya sendiri dan juga untuk antum sekalian ya, untuk sebagai nasihat. Kita itu sudah bisa menyerap ilmu itu atau belum dalam hati kita ya. Karena Allah SWT berfirman innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya innama di situ yufidul hasab ya, artinya apa, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dia adalah ulama. Ulama adalah orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dia adalah ulama. Berarti kalau kita semakin tambah ilmu, tidak semakin tambah takutnya kepada Allah, ini diragukan ya. Niat kita belajar untuk apa gitu. Diragukan atau harus kita tanya, kita itu menuntut ilmu untuk apa gitu. Karena apa? Ujung daripada ilmu adalah membuahkan rasa khasyah, rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin keras ya. Bukan semakin keras. Tadi disebutkan ya, orang yang mudah lembut hatinya ya, mudah mengingat tentang kemaksiatan dosa yang dia lakukan ya. Punya ilmu bukan kemudian kita merasa berbangga-bangga ya, saya sudah ngaji nahwu dan shorof. Bukan itu ukurannya ya. Jangan terlalu bangga, jangan menyepelekan orang lain yang belum belajar pada kita ya. Jangan terlalu memandang rendah kepada orang-orang yang mereka belum belajar ya. Atau bahkan mereka belum beribadah ya. karena Allah belum memberikan petunjuk kepada mereka, tapi kita nasihati. Jadi sekali lagi bahwasanya ilmu ya itu harus membuahkan amal ya, membuahkan amal. Yang pertama, amal zahir ya, kita salat ya, ataupun amal batin, rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Walaupun prosesnya itu memang kadang seperti itu ya. Makanya ilmu itu ada tingkat-tingkatan ya. Yang pertama adalah seorang yang diberikan ilmu dia menjadi orang yang takabur, ya, orang yang dia sombong. Ya. Kalau pas baru-baru awal-awal ngaji dia merasa wah, ya, dia khatam muyassar, dia sudah sudah khatam muyassar. Ya. Ya, padahal di atas muyassar masih banyak lagi kitab nahwu. Ya. Kadang kita sudah merasa pintar atau merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya. Jangan sampai hal seperti itu. Dia harus membuahkan rasa khusyuk. Ya, jangan memandang sepele atau memandang rendah ya, kepada orang lain yang mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada sekalian. Dan sebenarnya nasihat ini juga untuk diri saya dan untuk anak sekalian, kita berusaha ya. Ketika kita malas, kita ingat ya, Allah masih memberikan kita umur panjang ya. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Berapa banyak orang yang menyesal, mereka di alam kubur, mereka ingin hidup lagi. Mereka ingin hidup lagi untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk sedekah, untuk baca Quran. Tapi mereka tidak bisa. Ya. Launa akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, semoga Engkau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqa, aku akan sedekah. Angan-angan orang yang sudah apa? Sudah meninggal dunia, ya. Sudah meninggal dunia, ingin hidup lagi, ya. Ingin hidup lagi. Ya. Oleh karenanya, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, ya, kita syukuri dengan apa? Dengan baca, yaitu alhamdulillah, dan juga kita wujudkan dengan amal perbuatan ya, kita isi masa-masa kita ini untuk berjuang membela agama Allah ya. Intansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan yaitu menolong kalian ya. Dan jangan lupa senantiasa memohon pertolongan Allah ya, kepada Allah dalam setiap perjuangan kita, dalam semua ibadah kita. Karena hakikatnya manusia adalah lemah, manusia adalah fakir, manusia sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Nahmatullahi wa bidu'aka wa rahmatul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Ustaz Budi.